Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imam al-Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الستة dan kita telah lewat pada dua pokok yang pertama yaitu apa Abu Rehana nggak ikut, nggak hadir, nggak punya teman yang bisa ditanya. Nah, Uus, dua pokok yang sudah lewat. Abu Faras ikhlas, nah tentunya ikhlas dan juga di mana ikhlas adalah tauhid wa didduhu asyirk. Pokok yang kedua dilarang berpecah belah, nah yang artinya adalah apa Abu Umar? Nah, bersatu fiddi. Nah, kemudian al-muallif di sini melanjutkan pokok yang ketiga yaitu adalah qala al-aslu tsalitsu anna min tamamil ijtima' as-sam'u wat-tha'ah liman ta'ammar alaina walau kana 'abdan habasyian. Maka pokok kedua yang di mana kita diperintahkan untuk bersatu, di mana kita diperintahkan untuk atau dilarang untuk berpecah belah, yang di mana persatuan ini dibangun di atas aqidah yang sahihah, manhaj yang sahih, dibangun di atas al-Islam wa sunnah, maka tidak akan sempurna persatuan ini kecuali dengan ketaatan dan atau mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh di sini termasuk dari kesempurnaan al-ijtima', dimasuk kesempurnaan dari bersatu yaitu mendengar dan taat kepada orang yang menguasai atau memimpin kita walau kana 'abdan habasyian, walaupun dia seorang budak Habasyi. Karena pada hakikatnya sudah budak Habasyi ini sebetulnya tidak dari sisi syar'i, bukan orang-orang ini yang berhak memegang tampuk kepemimpinan, tetapi sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, al-a'immatu min Quraisy. Hukum asalnya para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Nah, ini hukum asalnya. Apabila boleh disebutkan kriteria siapa orang yang berhak untuk menjadi khalifah atau amir, pemimpin, maka mereka adalah orang-orang yang berasal dari Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Namun, nah ini sekarang permasalahannya, kalau sudah ada seseorang yang berhasil menguasai suatu daerah dari daerah-daerah kaum muslimin, berhasil memiliki wilayah, entah dengan cara apapun, entah dengan cara yang syar'i ataupun yang tidak syar'i. Cara yang syar'i yaitu dengan cara-cara yang ditunjukkan dan diatur dalam agama Islam seperti yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada Abu Bakar. Atau apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar dengan menunjuk beliau. Atau apa yang dilakukan oleh Umar dengan menunjuk ahli syura. Atau sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa-penguasa berikutnya, entah melalui sistem kerajaan dan yang lainnya. Ini dari syar'i. Tidak syar'i, sebagaimana disebutkan oleh al-mu'alif, ternyata yang memimpin adalah seorang budak. Atau melalui cara pemberontakan. Ini tidak syar'i. Tidak boleh kita menggulingkan kekuasaan pada pemerintah yang sah dengan apapun caranya. Namun ternyata apabila orang yang menggulingkan kekuasaan tersebut akhirnya benar-benar sukses menguasai suatu negara, suatu pemerintahan, kaum muslimin, benar-benar menguasai, maka artinya benar-benar menguasai di sini, kita mengetahui apabila masih belum, masih terjadi peperangan atau perebutan kekuasaan, maka ini masih belum sah kekuasaannya. Maka orang yang berusaha menggulingkan pemerintahan kaum muslimin yang sah dalam kondisi orang tersebut masih dalam keadaan dilawan, maka wajib untuk kita bersama-sama membahu-membahu bersama pemerintah tersebut, kaum muslimin yang berada di daerah kekuasaan pemerintah yang berusaha untuk digulingkan, untuk melawan pemberontak tersebut. Nah, diantaranya apa yang terjadi sekarang di negeri Yaman. Nah, tapi sekarang anggap ternyata sang pemberontak tersebut berhasil sukses, berhasil menumbangkan penguasa tersebut, berhasil menguasai daerah kaum muslimin tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh pertama kali yang dilakukan oleh Safah dari Bani Abbas ketika menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah, yang dimana setelah itu kekuasaannya benar-benar terjadi, akhirnya Bani Umayyah tumbang. Selesai. Maka kita harus mendengar dan taat. Ini cara yang tidak syar'i. Al-muhim, selama seseorang tersebut benar-benar menguasai, benar-benar memiliki pemerintahan, kekuasaan, entah dengan cara yang benar atau yang salah, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Dalil-dalil tentang taat wa'il amr sudah banyak kita ketahui bersama dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kesempurnaan persatuan tersebut harus dengan pemimpin. Mengapa? Karena dengan adanya pemimpin, disitulah akhirnya bisa terselenggara beberapa macam syariat. Di antaranya iqamatul hudud, penegakan hukum had, hukum asal penegakan hukum had dilakukan oleh penguasa, pemerintah, bukan dilakukan oleh masing-masing individu dari kaum muslimin. Di antaranya pula masalah jihad, memerangi orang-orang khawarij dan yang lainnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dari sisi apabila yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Ini dilakukan oleh pemerintah dan dengan seizin pemerintah. Kisos, nah, dan yang lain-lainnya. Maka tidak mengherankan di sini kita mengetahui bahwa termasuk kesempurnaan kita bersatu di atas agama, yaitu di bawah wilayah atau di bawah kekuasaan seorang penguasa yang sah. Kemudian kita bisa memperhatikan bagaimana sejarah para sahabat, betapa pentingnya permasalahan ini, sampai-sampai yang maka dari sini kita mengetahui ini menjadi salah satu pokok dari sekian pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengetahui dan bersepakat bahwa para sahabatlah orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Ini tidak ada keraguan di kalangan kaum muslimin kecuali Syiah Rafidhah dan yang lainnya. Namun betapa pentingnya permasalahan ini, sampai-sampai mereka para sahabat mendahulukan permasalahan mengangkat pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW dibanding ad-dafn, penguburan Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah SAW, mereka bergegas untuk segera menyelesaikan siapa orang yang berhak untuk menggantikan Rasulullah SAW. Mereka paham sehari tanpa pemimpin ini bisa membawa kerusakan yang luar biasa, perpecahan yang luar biasa. Nah, dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang paling hormat, paling cinta, paling sayang, paling paham, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Namun hal ini dahulukan, baru kemudian setelah Abu Bakar dibaiat, kemudian Rasulullah SAW dikuburkan. Nah, kemudian al-muallif rahimahullah menjelaskan fabayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an za'i'an bi kulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadran. Kemudian ar-rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang permasalahan ini dengan penjelasan yang lengkap, menyeluruh, tersebar ke mana-mana dari segala sisinya. Syar'i atau qadar, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam telah menjelaskan permasalahan ini banyak. Nah, kita diperintahkan dalam sekian banyak hadisnya untuk bersabar kepada seorang pemimpin. Kita dilarang untuk membicarakan penguasa di depan khalayak umum. Bahkan ayat Al-Quran memerintahkan Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, faidha jahum amrun aw faidha jahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu ladhina istambitunahu minhum. Apabila datang suatu perkara dari perkara keamanan atau sesuatu yang mengkhawatirkan mereka, kaum muslimin ada'u bih, menyebarkan berita ini. Dan banyak ini sekarang terjadi di masa kita. Ada berita sesuatu langsung tersebar. Nah, masih mending kalau sumbernya jelas, infonya jelas. Nah, entah pembunuhan atau peristiwa yang mencekam dan yang lainnya tersebar akhirnya. Nah, yang ini menambah ini, yang ini mengurangi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada ubih. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam semasa hidup beliau atau dengan sunnah-sunnah beliau sepeninggal beliau, dan kepada para pemimpin mereka, wa ila ulil amri minhum, ulil amri di sini juga para penguasa dan para ulama, maka niscaya la'alimahul ladina istambituna minhum, maka niscaya akan bisa diambil istimbat orang-orang yang paham dari kalangan mereka, ulil amr, umara, ulama, para pemimpin dan para ulama, akan bisa mengambil istimbat permasalahan-permasalahan yang mencakup kondisi masyarakat, kondisi perkara-perkara yang menghebohkan, entah dari sisi sosial, entah dari sisi kemasyarakatan, atau bahkan dari permasalahan agama. Kalau kita kembalikan kepada ulil amr, para penguasa, para ulama, para ulalat, maka tentunya hal ini akan menciptakan ketenangan. Nanti kita akan sedikit membahas bahwa termasuk salah satu sumber kerusakan dari segala perkara ada pada poin ini. Ketika poin atau pokok ini dilanggar, ya, maka yang terjadi kerusakan. Nah, kemudian kata mu'alif, "Tsumma sara hadzal aslu la yu'raf inda akthar man yad'i al-ilma fa kayfa al-amal bihi." Kemudian kata al-mu'alif, kemudian akhirnya permasalahan atau pokok ini menjadi sesuatu yang tidak diketahui. Bahkan di sisi siapa? Kebanyakan orang yang mengklaim teranggap sebagai ahli ilm, yadda'i al-ilma, berilmu, mengaku berilmu. Ini pokok permasalahan akhirnya seolah-olah menjadi hilang. Nah, ilmunya seolah-olah tidak ada. Maka kata asyir ini, fakaifal amal bihi, maka bagaimana untuk kemudian beramal? Ilmunya saja seolah-olah hilang. Apalagi dengan amalan. Kita perhatikan sekarang. Para salaf dahulu menyebutkan, ahlul bid'ah ikhtalafu fil ism. Nah, mereka berselisih pada hakikatnya, berbeda-beda pada nama. Nah, wattafaku ala syaikh. Namun pada kenyataannya ujung-ujungnya itu semua ini mengklaim Mu'tazilah, ini Syiah, ini Sufiyah, ini Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah. Nama-nama berbeda tapi dari ujungnya semua akan mengarah ujung-ujungnya pada as-sayf. As-sayf berarti memberontak kepada penguasa, melanggar, tidak taat kepada penguasa. Nah, kisah yang ma'ruf yang terjadi di zaman sahabat Ibnu Mas'ud ketika melihat seorang yang berzikir menunggu salat, ada salah satu di antara mereka, halilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah. Salah satu di antara mereka jadi komandonya, ayo tahlil 100 kali. Akhirnya mereka tahlil. Kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah. Takbir 100 kali, takbir. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian dapat laporan, kemudian datang menyaksikan sendiri. Kemudian mengatakan, ya ummata Muhammadin, ma asra'a halakatakum. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu cepatnya kehancuran kalian dan kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun. Mereka para sahabat-sahabat Nabi kalian masih ada. Wahadihi aniyatuhu lam tuksar. Ini perabotan rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasalam masih ada. Wasiyabu lam tubla, baju-baju beliau alaihi salatu wasalam masih belum rusak, belum hancur, masih ada. Artinya masih baru. Baru berapa tahun kemarin. Nah, kalian sudah melakukan yang seperti ini. Kemudian kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma'aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kita tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niat mereka baik. Maka kemudian Jabir bin Mas'ud, kam muridan lil khair lan yusibah. Berapa banyak dari orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena caranya salah. Sebutkan oleh salah seorang rawi tabi'in yang menyaksikan kejadian ini bernama Amr bin Salimah. Kata rawi ini tabi'in yang melihat kejadian ini, ra'aitu amata ha'ula yuta'inunana yawma nahrawan ma'al khawarij. Nah, coba dari bid'ah kecil, zikir jama'i seperti itu. Kata rawi ini, aku melihat mayoritas dari orang yang hadir atau yang dinasihati oleh Ibnu Mas'ud ketika itu zikir jama'i ini, mereka yuta'inunana, mereka menusuk kami, memerangi kami, yauma nahrawan, di hari nahrawan, di tempat ketika itu pemberontakan khawarij, ya, ma'al khawarij, artinya mereka bergabung bersama sofnya khawarij. Nah, sebenarnya para ulama, bahkan murji'ah ini adalah musuhnya khawarij dari sisi akidah. Kalau khawarij bermudah-mudahan mengkafirkan pelaku dosa besar, kalau murji'ah pelaku dosa besar imannya tidak terpengaruh, mereka tidak mengkafir-kafirkan, tapi ternyata ujung-ujungnya juga menghalalkan. Ini kita bisa saksikan di hari-hari kita. Fitnah suruhnya. Nah, orang-orang roja. Ya, 212 kemarin, apakah mereka menentang keras, membantah, ataukah mendukung? Ya. Nah, kemudian juga Muhammad Ali Imam. Luar biasa. Persis apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Tsumma sara hadzal asl la yu'raf. Kemudian akhirnya pokok permasalahan seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak diketahui. Di sisi apa? Kebanyakan orang yang mengklaim, bukan orang awam, apalagi orang awamnya, mengklaim bahwa dirinya berilmu. Nah, mengaku sebagai orang yang paham tentang ilmu. Siapa Muhammad al-Imam? Fitnah sururiyah sebelumnya. Luar biasa. Semua dari Safar al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khalid dan yang lainnya. Ketika itu mereka berada dohirnya dalam barisan ulama, tapi Allah memang ingin tunjukkan, ingin tampakkan hakikat sebenarnya mereka. Dan bahkan yang terakhir ini, kalau kita telusuri, coba tunjukkan. Salah satu sebab terbesar mengapa terjadi fitnah yang sekarang ini, orang-orang yang mencela dan membicarakan bahkan para ulama, dengan sahabika, antum lihat, telusuri sejarah sebelumnya. Syekhuhum, Syekh Dr. Muhammad bin Hadi, ini sudah mendapatkan perintah dari pemerintah Saudi secara resmi ketika terjadi muhakamah, sidang karena kasusnya Ibrahim Rusaili dengan cara yang kurang pas, saya dibawa ke pengadilan dan diputuskan oleh pemerintah bahwa Dr. Muhammad bin Hadi dilarang untuk membicarakan, dilarang untuk mencela para ulama, bahkan thalabatul ilm. Nah, sudah dilarang oleh pemerintah Saudi. Kalau ada sesuatu, kalau ada melihat sedikit ketidakberesan, sampaikan kepada Amir Madinah, Amir Mantikah Madinah, Gubernur Kota Madinah, atau kepada Mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan disepakati oleh Dr. Muhammad bin Had. Nah, coba ya, sumber kerusakan semuanya pada pokok ini. Ketika melanggar pokok ini, nah, lihat yang terjadi sekarang. Melanggar apa yang disebutkan oleh pemerintah Saudi, akhirnya mulai berbicara tentang fulan, wabila hujjah, bila burhan, bila dalil. Nah, coba ya. Melanggar pemerintah kaum muslim di negerinya sendiri. Oh ya, subhanallah, Syekh Muhammad Abdul Wahab berbicara ini berapa ratus tahun yang lalu. Nah, dan terjadi. Akhirnya enggak, seolah-olah pokok ini tuh jadi hilang. Di sisi siapa? Man yadda'i al-ilm. Orang yang mengklaim berilmu. Bagaimana lagi dengan pengamalannya? Luar biasa. Allahu Akbar. Maka di sini ya pentingnya ikhwan untuk kita berhati-hati dengan permasalahan taat wa ilmu. Jangan sedikit pun kita meremehkan permasalahan ini. Suatu penyimpangan awalnya remeh tapi ujung-ujungnya akhirnya menjadi pelanggaran terhadap wa'il amr. Nah, coba tuh lihat semuanya. Bagaimana seorang Muhammad al-Imam al-Ma'bari al-Mulaqab bil-Imam, luar biasa. Sudah yang jelas-jelas memberontak kepada pemerintah Yaman, ya. Kemudian juga mereka adalah Rafidah. Kemudian didukung, hilang akhirnya ilmu itu hilang. Nah, barulah hikmah ikhwan. Maka ini akhirnya menjadi salah satu pokok dari sekian pokok yang dimiliki oleh para ahli sunnah wal jamaah yang diharapkan kita betul-betul perhatikan. Di antaranya hati-hati. Oke. Memang kita tidak membicarakan di atas mimbar, di jalan-jalan, dan yang lainnya, media sosial. Tapi hati-hati, walaupun kita duduk berdua, bertiga, berempat, pembicaraan pribadi, ini sekarang gubernur pulang, payah ini, mudah-mudahan cepat Allah ganti. Ini sekarang wah lagi, hati-hati. Nah, kuf, jaga lisan kita. Nah, doakan kebaikan, selesai sudah. Ini manhaj ahli sunnah. Sejelas-jelasnya penguasa yaitu hasil dari rakyatnya. Nah, Allah angkat penguasa itu ya setipe dengan mayoritas masyarakatnya. Nah, seperti itu. Maka hati-hati dengan permasalahan ini. Coba lihat, gara-gara melanggar sudah jelas dalam pengadilan dan sepakat, ya berjanji. Sudah yang di berjanjinya bukan hanya kepada orang biasa, kepada pemerintah yang melanggar wa'il amr. Akhirnya ini hasilnya kekacauan. Tidak mengembalikan kepada ulil amr. Ulil amr bukan hanya penguasa, ulama. Coba lihat so'afiqah yang pada ikatnya mereka menyebut orang lain so'afiqah, yang mereka sendiri so'afiqah. Tidak mau mengembalikan kepada ulama. Nah, ada Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang lainnya. Syekh Walina dihianam, ulama. Sampai saat ini kita katakan seperti, tapi orang yang lebih akbar, lebih senior dari sisi keilmuan, dari sisi usia, telah berbicara dengan pembicaraan yang jelas. Nah, kita harus tunduk bahkan kepada para ulama. Nah, karena ulil amr jelas dalam ayat tersebut, banyak tafsir yang menyebutkan di antara ulil amr adalah para ulama. Seperti itu. Jika Syekh Rabi sudah mengatakan, karena ulangi sekali lagi nasihat beliau untuk kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang seperti ini apa? Bayyinulahum, dijelaskan, wanusahuhum, dinasihati. Kalau enggak bisa, sudah selesai. Hadiru minhum watrubuhum, tahdir. Jelaskan, nasihati, wa'ilam yakbalu, kalau enggak menerima, kata Syekh Rabi, ditahdir. Kemudian ditinggalkan. Di Indonesia, semacam Salahuddin, Askari, dan yang lainnya. Syekh Muhammad juga jelas, kata Syekh Rabi, la tahduru litas. Jangan hadir ke darasnya Syekh Muhammad. Nah, sekarang mereka sudah berhenti mencari soal itu. Mereka juga datang ke rumah Syekh Rabi, diterima. Lah, al-ibra bil hujjah wa dalil. Syekh Rabi berbicara dengan dalil, ya, kita juga berbicara dengan dalil. Nah, kalau mereka sudah betul-betul serius, ya kenapa enggak menjiharkan taubatnya setelah sunnah, mereka masih berbicara tentang su'afiqah. Sekarang saja kalau memang jujur mereka betul-betul mau sunnah, sampaikan taubatnya. Kan sebenarnya seperti itu. Mana ada sekarang? Bahkan terus masih. Para pengikut-pengikutnya terus. Ya sudah kalau seperti ini. Nah, kita akan tahdir. Siapa di sini di Karawang? Semua. Yang masih bersama muta'asyifnya Syekh Dr. Muhammad bin Hadi, tahdir. Nah, Hutom. Siapa lagi? Aib. Nah, siapa lagi? Dan yang bersama mereka. Ini orang-orang ini pada akhirnya sudah mendapatkan nasihat di awal-awal fitnah. Salahuddin Jin berjanji, iya. Tapi memang tampak sudah. Selesai tahdir tinggal. Nah, jelaskan ke nasihat sudah ada, datang. Sudah tahu pada akhirnya mereka. Syekh Robi sudah berbicara, kalam sudah jelas di mana-mana. Saya masih terus. Selesai. Nah, ini nasihat Syekh Robi dan para ulama yang lainnya. Maka kita tinggal menjalankan dan mengikuti nasihat ini, karena orang-orang semacam mereka itulah yang kita diperintahkan untuk mendengar dan tahu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau pemerintah itu kalau Syiah gimana Ustaz? Syiah, kalau Syiah yang masih kaum muslimin ya, kita masih taat. Kalau yang seperti Rafi dan yang lain adalah kufar, itu hijrah, selesai. Hijrah. Nah, kekuatan yang jelas-jelas memang. Pertama harus pastikan kekufurannya memang jelas. Nah, yang kedua, kalau memang kekuatan jelas, maaf, seharinya ringan dibandingkan masalah yang besar, ini dipastikan dahulu. Ya sudah, gak ada masalah. Nah, tapi kalau masih belum pasti, lihat akhirnya yang terjadi di Suriah. Nah, di Libya, Suriah jelas. Nah, Nusairiyah ini asyad firqah Syiah yang lebih parah dari Rafidhah. Nah, Bashar Asad ini ya, itu firqah termasuk dari pengikut sekte atau firqah Nusairiyah. Ini lebih parah dibandingkan Rafidhah. Rafidhah itu sudah parah. Nah, tapi ini merasa memiliki kemampuan. Mana pada ada ulama yang menfatwakan ketika itu untuk kemudian memberontak. Enggak bisa, sudah hijrah selesai. Nah, kalau enggak bisa hijrah, jangan kemudian memberontak. Mana ada Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya ketika di periode Mekah untuk memberontak. Enggak memiliki kemampuan. Kalau Rasulullah alaihi salatu wasallam mau, yang menolong Rasulullah alaihi salatu wasallam itu Allah, Jibril datang ke Taif. Kemudian tasallatu alaihi sufaha, anak-anak perempuan dilempar batu, di apa? Saat berdarah kaki beliau, datang Jibril membawa malaikat jabal, membawa malaikat gunung, siap untuk kalau Rasulullah alaihi wasallam memerintah untuk dijatuhkan gunung tersebut pada kaum tersebut, lakukan. Nah, tapi ternyata pada periode Mekah Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengajarkan yang seperti itu. Karena syariat akhirnya. Nah, seperti itu sudah jelas ya, sudah jelas itu kafir. Quraisy, kufar Quraisy ketika ini. Tapi karena enggak ada kemampuan ya, sabar. Kalau bisa hijrah, hijrah. Nah, baru lebih. Yang lain? Nah, fadhal. Nah, hukum asalnya hak penguasa. Nah, itu misalnya kayak seperti ini, kita penguasa kita nggak menerapkan hukum seperti itu, bagi para pelaku-pelaku yang seharusnya dihat ataupun dipisos, Tapi kan kita enggak ya Ustaz. Nah. Apanya gimana ini? Ya. Kitanya. Apakah artinya kita sini kan sebagai penebus ya, atas dosa tersebut lah. Sedangkan di kita enggak ada hak penebus. Apa ada cara untuk itu untuk menebus itu? Taubat. Seperti itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari Al-Ghamidiyah, datang dalam kondisi hamil. Rasulullah Sallam pada hakikatnya berpaling. Nah, cukup sudah bertobat. Tapi dia yang menebus dosanya. Dilihat apa orang ini waras, ya. Berpaling ini sudah seperti itu. Karena taubat itu sudah taubat nasuha dosa apapun itu terampuni. Sehingga toh. Baik, kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.